Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-dini was-salatu was-salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, insyaallah taala pada kesempatan di malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan membaca Sahih Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Kita sampai pada bab selanjutnya, bab ke-8. Beliau rahimallah Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala menyatakan bab ya burru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan, bab yang menjelaskan berbuat kebaikan, berbakti kepada kedua orang tuanya selama bukan termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua dalam hal yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fid din barakallahu fikum jami'an. Pada bab-bab yang sebelumnya kita telah mengetahui bersama bahwa di antara min a'dhamil wajibat, di antara kewajiban yang agung dan mulia adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Namun berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua sifat tidak mutlak, dibatasi selama tidak mengandung unsur maksiat. Nah, selama tidak mengandung unsur maksiat, maka berbakti kepada orang tua, menyambut permohonan dan permintaan mereka, memenuhi panggilan mereka, memenuhi permintaan mereka, merupakan sebuah kewajiban yang utama dan mulia. Selama tidak mengandung unsur maksiat, selama tidak mengandung unsur dosa dan kedzaliman. Nah, adapun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bersifat mutlak, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin menetapkan sebuah perintah melainkan pada perkara yang maslahah, sesuatu yang manfaat untuk hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang ma'adil, sehingga tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya, dan Allah maha sempurna sifat-sifatnya, sehingga ketaatan kepada Allah bersifat mutlak adanya. Adapun berbuat baik kepada orang tua kita, kepada ibunda, kepada ayahanda, memang hukumnya adalah perkara yang wajib, bahkan diantara kewajiban yang besar dan juga agung, namun dibatasi selama tidak mengandung unsur maksiat, dosa dan kedzaliman, selama tidak mengandung unsur melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua memerintahkan, mengajak, menyeru kepada suatu perkara yang melanggar syariat, maka tidak boleh kita memenuhinya. Adapun selama tidak mengandung pelanggaran syariat, walaupun mubah-mubah saja, maka sang anak wajib memenuhi, mengindahkan permohonan orang tuanya selama dia mampu untuk menjalankannya. Dalam hal ini telah datang berbagai riwayat, di antaranya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Abu Darda meriwayatkan dalam riwayat yang panjang. Nah, yang dikeluarkan oleh al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya dengan riwayat yang hasan, dihasan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Abu Darda menyatakan, telah mewasiatkan kepadaku baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan 9 wasiat. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in qutita aw hurrikta. Wasiat pertama dari baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada sahabil jalil Abu Darda radhiyallahu anhu, yaitu jangan sekali-kali Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, walaupun Anda nam dipotong-potong, walaupun Anda diancam untuk dipotong, untuk dibakar, maka jangan sekali-kali Anda berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dari baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wasiat yang pertama yang menunjukkan tentang pentingnya wasiat ini, wasiat terkait dengan hak Allah yang maha agung, hak Allah yang maha besar, yaitu tidak boleh dan haram hukumnya menyekutukan, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan selain kepada Allah, bertawakal selain kepada Allah Subhanahu wa taala, mengundi nasibnya, rezekinya. Nah, dia gantungkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti dia telah menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ada pihak-pihak yang lain yang memiliki sifat-sifat ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk syirik, menjadikan Allah ada tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Yang kedua adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatrukanna shalatal maktubah muta'ammidan. Kata Nabi, beliau wasiatkan kepada Abu Darda, jangan sekali-kali Anda meninggalkan salat yang wajib 5 waktu dengan sengaja. Nah, kata baginda Nabi mewasiatkan, jangan sekali-kali Anda meninggalkan salat yang fardu dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan dengan secara sengaja, muta'ammi dan dengan sengaja, maka telah lepas pertanggungan jawaban Allah Subhanahu wa taala tentang nasib dirinya. Maka Allah telah melepaskan jaminannya terhadap orang tersebut. Kalau Allah sudah melepaskan jaminannya, jaminan nasibnya, siapa yang bisa menjadikan dia seorang yang lurus kehidupannya, benar agamanya, saleh akhlaknya? Karena yang bisa mengatur, yang menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba yang saleh, Allah semata. Seorang hamba yang mendapat hidayah, mendapat taufik, sehingga kehidupannya dibimbing, terarah, menjadi terarah, terbimbing. Itu semua Allah yang menghendakinya, Allah yang mengaturnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan jaminannya kepada si fulan, betapa jeleknya, betapa celakanya nasib orang tersebut, karena telah dilepaskan jaminan dari Allah subhanahu azza wa jalla. Ini wasiat yang kedua tentang kewajiban yang besar adalah menjaga salat lima waktu. Nah, yang kedua adalah wala tashrabannal khamar fa inna miftahu kulli syarr. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wasiat yang ketiga kata Nabi, jangan sekali-kali Anda meminum khamar, segala minuman yang memabukkan. Enam, segala minuman yang memabukkan adalah khamar, apapun jenisnya, apapun namanya, sedikit ataupun banyak. Enam, jika minuman itu memabukkan, sedikitnya pun juga haram untuk diminum. Kata Nabi, jangan sekali-kali minum al-khamr, arak, minuman yang memabukkan dengan segala jenisnya, walaupun barang impor. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kenapa Nabi melarang, mengharamkan syurbul khamar ini? Nabi menjelaskan, fa inna miftah kulli syarr, karena al-khamar adalah, sesungguhnya minum khamar adalah pembuka segala pintu kejelekan, pintu kejahatan. Awal mulanya adalah dari minum khamar ini. Dan kita dapati secara kenyataan bahwa efek samping madarat di balik minum khamar itu jauh-jauh lebih berbahaya, lebih banyak daripada efek manfaatnya. Memang khamar, tidak kita pungkiri, khamar arak ada manfaatnya. Namun dibandingkan dari sisi mafsadahnya, sisi mudaratnya, sisi negatifnya jauh-jauh lebih besar dan berat. Oleh karenanya Allah dan Rasulnya mengharamkan minum khamar tersebut. Karena seorang minum khamar ketika dia mabuk, hilang akalnya, berkurang akalnya. Ketika seorang berkurang atau hilang akalnya, sehingga apa yang dia perbuat? Dia berbuat sekehendak apa yang dia inginkan, sesuai dengan hawa nafsunya, karena akalnya hilang, kurang, sehingga berbuat dengan sekehendak jiwa dan nafsunya iyadan billah. Dalam bab ini, syurbul khamar, meminum minuman yang memabukkan, adalah perkara yang dosa besar, bagian dari dosa besar yang na'udzubillah min dzalik, tidak sedikit dari anak-anak muda, bahkan sekelas anak-anak SMP, dikhabarkan kepada kami oleh aparat kepolisian ketika mereka keliling, mereka ronda di pojok-pojok sudut-sudut jalan. Nah, masih ada anak-anak muda, bahkan muda-mudi usia SMP, yang mereka minum minuman memabukkan, dalam bahasa mereka oplosan. Iya dan bila. Dan tidak sedikit dari peristiwa itu bahkan mengakibatkan kematian. Iya dan bila. Tidak hanya membuka pintu kejelekan sehingga berbuat sekendaknya, ngamuk dan segala macam brutal, bahkan mengakibatkan kematian. Na'udzubillah min dzalik. Wasiat yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa'ati walidayka, ini syahidnya, taatilah kedua orang tuamu, ibunda dan ayahandamu, taati keduanya. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma, kata Nabi, sekalipun keduanya menyuruhmu untuk keluar dari duniamu untuk tujuan duniamu, keluarlah untuk kedua orang tuamu, penuhi, walaupun karena faktor dunia, penuhi permintaan permohonan orang tuamu, selama hal tersebut tentunya tidak mengandung 6 dosa dan maksiat, tidak mengandung perkara yang mungkar, yang melanggar aturan syaratnya Allah Subhanahu Azza wa Jalla. Selama tidak mengandung, tidak menabrak, tidak melanggar aturannya Allah Azza wa Jalla, maka wajib untuk kita penuhi. Ati walidayka, taatilah kedua orang tuamu, sekalipun keduanya menyuruhmu untuk kamu keluar untuk duniamu, keluarlah untuk memenuhi tanggung jawab atau memenuhi panggilan kedua orang tuamu. Ini syahid dari bab kita ini, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan atau beliau memerintahkan untuk kita menaati kedua orang tua kita. Wa'ati, kata beliau, taati, penuhi panggilan keduanya, penuhi permintaan keduanya. Ini wasiat Islam, wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam, perintah Nabi untuk kita mentaati, menyambut permohonan, permintaan kedua orang tuanya. Tentunya selama tidak mengandung unsur maksiat, dosa dan kezaliman atau pelanggaran syariat. Nah, contoh orang tua menyuruh untuk kita beli togel, haram hukumnya, tidak boleh kita penuhi. Nah, mana togel, judi, termasuk perkara yang Allah haramkan. Namun segala perintah orang tua selama tidak mengandung 6 dosa dan maksiat, wajib untuk kita penuhi. Nah, berikutnya wasiat selanjutnya, wala tunazi'anna wulatal amri. Wasiat yang kelima atau yang keempat, 6, kelima, wala tunazi'anna wulatal amri, jangan sekali-kali anda 6 melepaskan diri keluar dari ketaatan penguasa-penguasa kalian. Wala tunazi'anna wulatal amr, jangan sekali-kali anda mencabut ketaatan dari penguasa kalian. Wa in ra'aita annaka ant, kata Nabi. Nabi tegaskan sekalipun anda dalam kebenaran. Sekali-kali tidak boleh kita keluar 6 dari ketaatan penguasa kalian. Dalam riwayat yang lainnya, walaupun penguasa itu penguasa yang zalim, yang jahat, walaupun penguasa yang jahat, ati wa asmi, wasma wa ati, wa in akhada malak wa daraba dhahrak, kata Nabi, tetap dengar, dengarkanlah dan taati penguasa kalian, sekalipun penguasa itu penguasa yang jahat, yang merampas hak harta kamu dan mencambuk punggungmu. Walaupun mereka zalim jahat, tetap Nabi memerintahkan untuk kita mentaati. Tidak boleh kita keluar dari ketaatan kepada penguasa tersebut. Walaupun kata Nabi, wa in ra'aita annaka ant, walaupun anda benar, sang penguasa salah, sang penguasa zalim, sang penguasa jahat, tetap anda tidak boleh keluar untuk memberontak, untuk melawan. Ikhwana fiddin barakallahu fikum jami'an. Juga sama, jika sang penguasa memerintahkan kepada anda dengan perintah sesuatu yang mengandung unsur maksiat, melanggar syariat, la ta'ata li maksiatillah, la ta'ata la ta'ata li maksiatil khaliq, tiada ketaatan dalam rangka untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita keluar dari ketaatannya, bukan berarti kita memberontak, tidak. Tetap kita di bawah kekuasaan mereka, kita menghormati mereka. Namun jika mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat, kita menghindar, kita menolaknya. Ini wasiat yang al-khamis. Ini juga wasiat yang sangat penting. Bagaimana sikap kaum muslimin sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebuah sikap yang adil, sikap yang tepat, yang benar. Berikutnya, wala tafirra minaz zahaf wa in halaqta wa farra ashabuka. Yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan anda lari dari medan perang walaupun engkau akan binasa, walaupun engkau akan terbunuh, dan para sahabatmu sudah lari. Jangan sekali-kali enam kabur dari medan jihad, dari medan perang. Demikianlah sikap seorang muslim, muslim yang syaja'ah, harus berani pantang mundur untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh gentar, boleh dia mundur dalam rangka untuk mengatur siasat. Nah, memang diminta oleh komandannya untuk mundur mengatur siasat, labas. Tapi ketika dia lari di saat perang berkecamuk, maka itu bukan akhlak kaum muslimin. Nah, bukan sikap kaum muslimin. maka sikap kaum muslimin adalah orang-orang pemberani, orang-orang ahlul quwwah, bertanggung jawab dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah azza wa jalla. Ini prinsip yang keenam, al-wasiat as-sadisah. Yang berikutnya, al-wasiat as-sabi'ah, wa anfik min taulika ala ahlika, maka infakkanlah, sedekahkanlah dari kekayaanmu untuk keluargamu. Nah, jika kita menjadi kepala rumah tangga atau kita sebagai penanggung jawab, nah, dan kita memiliki orang-orang di bawah tanggungan kita, maka berikanlah infak dan sedekah, tunaikanlah infak dan sedekah untuk mereka, nafkah kepada mereka, berikanlah nafkah. Nah, berikanlah nafkah dari kemampuanmu, dari kekayaanmu untuk keluargamu. Ini perintah untuk kita memberikan nafkah dari kemampuan kita untuk keluarga kita, sesuatu yang wajib. Karena perintah dari Nabi SAW, anfik, nafkahilah, mintaulika, dari kekayaanmu untuk keluargamu, istrimu dan juga anak-anakmu. Sehingga sang suami, kepala rumah tangga, berkewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan ini perintah dari Nabi, perintah dari Nabi SAW dan wasiat beliau, wasiat beliau kepada Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang kedelapan adalah wala tarfa'asaka an ahlik, jangan sekali-kali anda mengangkat tongkatmu untuk memukul keluargamu. Khairukum, khairukum li ahlikum, wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik, nah, untuk mengurusi keluarganya. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kaum muslimin, yakni Islam yang sempurna, muslim yang tepat, muslim yang bijak, hamba muslim yang saleh, seorang muslim yang saleh, ada seorang muslim yang bermuamalah, berinteraksi dengan keluarganya dengan interaksi yang baik, yang terpuji. Seorang suami mendidik, mengarahkan, membimbing istri juga anaknya. Dan tidak bersikap jahat, kasar. Kata Nabi, wala tarfa'asak, jangan sekali-kali anda mengangkat tongkatmu untuk memukul istrimu. Ini bukan bagian dari Islam. Tetapi Nabi justru memberikan wasiat dalam riwayat yang lainnya, khairukum, khairukum li ahlikum, wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang tepat dan benar berbuat baik kepada keluarganya. Jika seorang suami kepala rumah tangga, nah, dia mampu menggiring, membina rumah tangganya dengan penuh ketenteraman, kebahagiaan, sang istri merasa dibimbing, merasa dibina, merasa nyaman dan tentram dan bahagia karena merasa dibimbing oleh suaminya, maka ini pertanda dia menjadi seorang muslim yang saleh, menjadi sebaik-baik kaum muslimin. Kata Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang tepat dan benar dalam membina keluarganya. Sang keluarga, sang istri dan juga anak merasa bahagia. Nah, di bawah bimbingan sang suami dan sang ayahandanya. Dan nabikum, dan nabi kita adalah sebaik-baik manusia dalam mengurus rumah tangga beliau. Sehingga rumah tangga yang paling baik, rumah tangga yang penuh dengan keimanan, rumah tangga yang penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang paling penuh dengan rahmat Allah adalah rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang rumah tangganya ingin diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah bimbingan Nabi, sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dalam membina rumah tangganya, termasuk qudwah dan uswah beliau. Beliau bersama Aisyah, beliau bersama istri yang lainnya sebagai teladan untuk kita semuanya. Oleh karenanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha memiliki putra yang bernama Anas ibn Malik. Ketika menginjak usia 10 tahun, sengaja ibundanya Ummu Sulaim menyerahkan kepada baginda Rasulullah untuk menjadi pelayan Nabi. Karena Ummu Sulaim cerdas tahu, kalau walaupun sekalipun menjadi pelayan Nabi, nam, dia akan mendapat keutamaan yang besar, yaitu apa? Nam, dia langsung belajar ilmu dari Nabi dan langsung belajar praktek amaliyah bersama Nabi, mengetahui ibadah Nabi, mengetahui akhlak Nabi, dan mengetahui akhlak Nabi dalam berumah tangga. Ini adalah wasiat yang ke-8. Dan yang terakhir adalah wa akhifhum fillahi azza wajalla. Dan ringankanlah mereka, keluarga kalian, di dalam jalannya Allah Subhanahu azza wajalla. Nah. Ikhwana fillah, barakallahu fikum, syaih dari hadis ini adalah pada wasiat yang ke-4 tadi. Wa ati walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahumā. Nah, kewajiban mentaati kedua orang tua kita, ibunda dan ayahanda, jika keduanya meminta kita, minta bantuan kepada kita, selama bantuan tersebut tidak mengandung unsur dosa dan maksiat dan kezaliman, maka wajib untuk kita penuhi. Demikian Islam sangat ihtimam dalam meletakkan hak-hak kedua orang tua. Islam sangat mengagungkan dan memuliakan hak sang orang tua. Dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, jaa rajul ila nabi alaihi salatu wassalam yuridu jihad. Abdullah bin Amr menceritakan telah datang seorang laki-laki menemui baginda Rasulullah. Sengaja ada seorang laki-laki menemui baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia menyatakan Nam ingin ikut bergabung dalam jihad, anak muda datang ke Rasul untuk minta izin bisa bergabung ikut serta dalam medan jihad. Seorang pemuda. Di sini kita mengetahui bagaimana semangat dan syaja'ah para sahabat dan juga syaja'ah para syabab di zaman Nabi. Tumbuh keberanian yang luar biasa enam yang ada pada para sahabat termasuk para pemuda-pemuda waktu itu. Nah, mendatangi Rasul masih muda untuk diizinkan bergabung serta merta ikut terjun langsung dalam medan jihad. Apa jawaban Nabi? Faqala ahayyun walidayka. Walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am, ya Rasulullah. Qala fafihima fajahid. Nah, masih hidup ya Rasulullah. Maka baginda mengatakan, maka pada kedua orang tua berjihadlah. Ya, silakan berjihad dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kamu. Fafihima, maka dengan kedua orang tua kamu silakan berjihad. Artinya, enam, Anda jangan pergi ke jihad, Anda silakan berbuat baik kepada kedua orang tua Anda. Dan itu fajahid, bagian dari jihad, membantu, melayani, nah, merawat kedua orang tua kita. Fafihima fajahid, bahkan perintah Nabi. Nah, fafihima, maka untuk kedua orang tua kamu silakan Anda berjihad dengan tersebut. Nah, di sini apa? Bahwa berbakti kepada orang tua, membantu kepentingan orang tua, menyelesaikan kepentingan orang tua, bagian dari jihad. Bahkan perintah Nabi fajahid, silakan berjihad, kata Allah, kata Nabi, berjihad dengan cara berbakti kepada orang tua kamu. Dari sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Selama jihad itu sifatnya jihad, 6, bukan fardu ain, jihad yang sifatnya bukan fardu ain, maka jihad yang sunnah muakkadah, maka berbakti, merawat, melayani hak-hak orang tua jauh-jauh lebih utama daripada jihad yang hukumnya sunnah muakkadah. Jika ada jihad yang jihadnya itu adalah jihad yang sunnah, tidak sampai pada hukum yang wajib ain, maka berbakti kepada orang tua jauh-jauh lebih mending dan lebih aula daripada apa? 6, pergi ke medan jihad tersebut. Ini penting. Apakah masih hidup kedua orang tua kamu? Naam, ya Rasulullah, masih hidup ya Rasulullah. Maka berjihadlah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Dari sini pula 6, jihad yang sifatnya sunnah muakkadah, kita wajib minta izin kepada orang tua kita. Jika apa? Jihad itu sifatnya jihad yang sifatnya bukan fardu kifayah. Bukan fardu ain. Selama itu bukan fardu ain, maka boleh kita menimbang-nimbang. Selama ada orang tua, maka berbakti, mengabdi, merawat kedua orang tua atau di antara mereka, satu di antara keduanya, itu jauh-jauh lebih mulia, jauh-jauh lebih mending daripada jihad yang sifatnya sunnah mu'akkadah. Ini kesimpulan dari baginda Rasulullah SAW. Lugas bahasanya dan tegas. Tidak bertele-tele, jelas, wadih. Perkara yang jelas, yang wadih, terang benderang. Nah. Nah. Kami ulangi dari sini pula, yang sifat yang sunnah mu'akkadah wajib minta izin kepada orang tua bila nam bersifat apa? Fardu yang tidak ain, fardu kifayah atau sunnah mu'akkadah. Sehingga kesimpulannya di sini ada faedah-faedah penting. Berarti jihad itu ada dua hukumnya. Ada yang jihad yang sifatnya fardu ain. Naam, sifatnya fardu wajib dan bersifat sunnah muakkadah. Tidak sampai bersifat wajib. Sunnah muakkadah. Naam, muakkad. Atau sifatnya fardu kifayah, belum sampai fardu ain. Jika sifatnya fardu kifayah, jika ada orang lain sudah menjalankannya, gugur bagi yang lainnya. Berarti ada yang sifatnya fardu ain dan ada sifatnya fardu kifayah. Kalau fardu ain, maka wajib berangkat. Nah, namun di sini penting untuk kita sampaikan bahwa urusan jihad di sini adalah sebuah amal ibadah yang besar, yang agung. Maka di antara sikap ahli sunnah dan prinsip ahli sunnah bahwa al-jihad la yuqam illa ma'a waliyil amr. Tidak boleh kita menegakkan kalimat jihad, tidak boleh kita berangkat jihad kecuali dengan izin, kecuali dengan perintah penguasanya. Pemerintahnya, bersama pemerintah. Jika pemerintah, sang penguasa kita, tidak menyuruh untuk berjihad, tidak boleh kita berjihad tanpa dasar perintah penguasa kita. Contoh, jihad ke Palestina umpamanya. Tidak boleh seorang muslim berjihad ke Palestina kalau tidak mendapat izin dari penguasa pemerintah kita. Nah, ini prinsip yang wajib dipegangi oleh kaum muslimin. Sehingga perkara jihad bukan perkara yang sifatnya urusan pribadi, tidak. Tetapi ini tahta tadbiri al-amir, di bawah pengaturan penguasa pemerintah kita. Berikutnya jihad ada hukumnya fardu kifayah. Maka jihad yang hukum yang kedua ini yang sifatnya fardu kifayah. Enam, tentunya berbakti kepada orang tua fardu ain. Makanya ketika Nabi enam dimintai izin oleh sang pemuda yang ingin hendak jihad fardu kifayah bukan fardu ain, maka Nabi bertanya, apakah masih hidup kedua orang tua kamu? Masih ya Rasulullah. Maka berjihadlah dengan cara berbuat baik kepada orang tua kamu. Artinya bahwa berbakti kepada orang tua jauh-jauh lebih afdal daripada jihad yang sifatnya fardu kifayah. Nah. Nah, sehingga jihad ada sifatnya fardu ain, wajib untuk semua pihak tanpa terkecuali jika dia punya kemampuan. Yang kedua bersifat fardu kifai. Nah, jika ada orang yang telah menegakkannya, gugur bagi yang lainnya. Demikian ikhwan fillah barakallahu fikum jami'an yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini, semoga bermanfaat. Ilahuna naqtafi bihada wa sallallahu nabiyyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.